anak-anakku yang hebat, jumpa kembali dengan Matahari, media audio tuntunan anak sehari-hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat ya. Kali ini, kita akan mendengarkan sebuah cerita dan juga nyanyian dengan judul Etika Buang Air. Apakah kalian sudah siap? Yuk, kita dengarkan bersama. Aduh, duh, awas kak, aku keburu mau ke jamban. Ah, lega deh rasanya. Eh, dek, kenapa kamu tadi masuk jamban dengan kaki kanan dulu? Terburu-buru lagi. Pasti tidak pakai berdoa ya? Bagaimana mau berdoa dulu, Kak? Sudah tidak tahan lagi. Tapi kan harusnya kamu bisa mengingat untuk masuk dengan kaki kiri terlebih dahulu. Wah, sudah tidak ingat, Kak. Lagi pula sekali-sekali ya tidak apa-apa, kan? Sekali-sekali apanya? Kakak perhatikan, kamu seringkali lupa membiasakan masuk jamban dengan kaki kiri dan keluar dengan kaki kanan. Dan sering juga lupa berdoa. Tidak bagus itu. Ada apa sih? Berdua saja kok bisa ramai sekali. Kalian sedang membicarakan apa? Kakak nih bu, masa aku sudah keburu mau ke jamban saja, malah disuruh mikir kaki kanan apa kaki kiri dulu. Aneh-aneh saja kakak ini bu. Ya tidak aneh-aneh. Adik kan harusnya membiasakan diri masuk dan keluar jamban dengan tertib kan bu? Seperti yang sering kali ibu katakan itu loh. Iya, tapi kalau sudah keburu kan ya tidak sempat kak. Tapi kalau terbiasa ya pasti ingat dan pasti disempatkanlah, dek. Sudah. Tidak usah ramai begitu. Ah, ibu itu loh. Memang benar kakakmu ini, Tami. Kita harus terbiasa tertib dalam berbagai hal. Termasuk tertib dengan etika keluar masuk jamban atau kamar mandi. Tuh kan, benar aku bilang, dek. Iya, aku ingat-ingat deh. Ya sudah, kalau begitu. Ayo. Sekarang bantu ibu merapikan ruang depan saja yuk. Anak-anakku yang hebat, demikianlah cerita dan nyanyian tentang etika buang air. Bagaimana anak-anak? Menarik bukan? Jadi, kita harus ingat ya anak-anak, ada 7 etika buang air yang harus kita laksanakan. Pertama, biasakan buang air di jamban. Kedua, biasakan berdoa sebelum masuk jamban. Ketiga, biasakan masuk jamban mendahulukan kaki kiri. Keempat, biasakan membersihkan diri sampai betul-betul bersih. Kelima, biasakan menyiram kloset sampai bersih setelah buang air. Keenam, biasakan keluar jamban mendahulukan kaki kanan. Dan jangan lupa, ketujuh adalah berdoa setelah keluar dari jamban. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini ibu menemani kalian. Kita berjumpa di lain waktu dalam program yang lain. Dadah!